Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik. Baik, kita lanjut lagi ya dari kitab Salah Satu Usul. Ya. Dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dengan syarah atau penjelasan ya dari Syekh Shalih Al-Syekh. Ya, syarah Syekh Shalih Al-Syekh sebagaimana yang kita pernah terangkan adalah salah satu syarah yang ya muwassa' ya. Yang itu syarah yang cukup dalam pembahasan, terlebih lagi pekan lalu ya, terkait ilmu nahwu, balaghah dijelaskan. Nah, sekarang kita sampai ke halaman 24 ujung bawah. Wa qala ba'da dzalik wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini masih terkait tentang surah Al-Asr. Ya, terkait tentang surah Al-Asr, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Nah, ini untuk mengokohkan pernyataan beliau, as-sabru 'alal ada' fihi. Ya. Yang keempat yaitu bersabar dalam menghadapi rintangan, gangguan dalam dakwah. Karena enggak cukup aja ilmu, iman, amal, dakwah, mesti ada sabar dalam dakwah. Nah, fadhol Syekh Abdul Majid, kita baca. Bahkan kita sabi, wahadhi hiya masail al-arba'. Qauluhu azza wa jalla wa tawassaw bis-sabr. Fas-sabru aqsamu thalathah. Al-awwalu sabru ala sabrun. Sabrun ala ta'ati. Al-thani sabrun ala ma'siyati. Al-thalithu sabrun ala aqdarillahi allati tasurru wa allati ta'lamu. Hadhihi anwa'u ana tu'limu ala tasuru allati tu'lim. Hadhihi anwa'u as-sabri as-salatu as-sabrun ala ta'ati wa sabru anwa'u as-sabri as-salatu. Na'am, ya na'am, dari anwa' terus sabrun ala ta'ati wa sabrun ala ma'siyati wa sabrun ala qadarillah kulluha yahtaju ilaiha al-alimuna al-alimuna na'am al-alimuna ad-da'at ad-du'atu. Baik, barakallahu fiik. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh ya hafizahullah, wa qala azza wa jalla ba'da dzalik, dan Allah berfirman setelah itu, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yaitu berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Aida'a ba'duhum ba'don ilal haq. Maka sebagian mereka, di antara mereka manusia yang tidak merugi tersebut, setelah mereka beriman, beramal saleh, ya, berdakwah, mereka saling berwasiat, mereka menyeru sebagian mereka kepada sebagian yang lain kepada al-haq, kepada kebenaran. Wada'a ba'duhum ba'don ilal sabr, dan menyerukan sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lain kepada kesabaran. Wahadihil masailu al-arba'u. Inilah permasalahan yang keempat. Ya, yang beliau menyatakan di awal, i'lam rahimakumullah annahu yajibu alaina ta'allum arba' masail. Al-ula al-ilmu, ya, itu ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Ats-tsaniya, ya, al-amalu bih, mengamalkan dari konsekuensi ilmu tadi. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Ya, mendakwahkan ilmu tadi, yang baru yang terakhir, as-sabr 'alal adza fihi, sabar atas rintangan dari gangguan dakwah. Ya, wa qawluhu azza wa jalla wa tawasau bis-sabr, as-sabr aqsamun thalasa. Ya, sabar itu macam-macamnya itu ada tiga. Ya. Tiga macam sabar itu. Tabarakallahu fik. Yang pertama, sabrun 'ala ta'ah. Sabar ya, untuk tetap menjalani ketaatan. Ya, ini karena yang namanya ketaatan butuh kesabaran. Kadang-kadang kita enggak mau taat hawa nafsu. Ya. Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Nah, hawa nafsu itu mengajak pada keburukan. Nah, itu mesti sabar. As-sabrun, sabrun 'alal maksiyah. Yang kedua, sabar maksiat. Maksiat itu kan enak. Ya. Baik. Maksiat itu enak. Nah, hal-hal yang disukai itu. Ya, makanya kata Nabi SAW, hujibat al-jannah bil makarih. Surga itu ditabiri dengan apa? Hal-hal yang enggak disukai. Hal yang disukai apa? Maksiat. Kan enak. Zina, curi, ya, riba, ya, dan gitu. Asari sabrun ala aqdarillah. Bersabar, ya, menghadapi takdir Allah. Allati tasurru wallati tu'lim. Yang menggembirakan maupun yang menyakitkan. Kalau yang menggembirakan enak. Makanya Nabi katakan, ya, wa antu mina bil qadari khairihi wa syarihi. Kau beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Kalau yang baik semua orang bisa. Nah, kalau yang buruk, nah ini berat. Nah, itu mesti bersabar. Ya, wa tu'limu yang menyakitkan. Wa hadhihi anwa'us sabri as-salasa. Ini tiga jenis kesabaran. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Kalau di footnote di sini oleh Ibnu Qayyim itu. Ya. Di kitab Thariqul Hijratain juga di Madarijus Salikin, ya, dan juga diungkapkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Ya. Thariqul Hijratain ini boleh nih suatu saat kita bacain ini, ya. Kayaknya juga jarang ada yang belum bacain, ya. Bolehlah kita bacain. Insyaallah. Ya. Sabrun ala ta'a wa sabrun ala ma'asi wa sabrun ala qadarillah. Ini sabar untuk ketaatan, sabar untuk menahan diri dari maksiat, sabar menghadapi takdir Allah. Kulluha yahtaju ilaiha al-alimun, al-amilun, ad-du'atu. Ya, orang yang berilmu, orang yang beramal, bahkan para da'i membutuhkan kesabaran itu semua. Ya, membutuhkan kesabaran itu semua. Baik, sampai sini, ya. Nah, betul, Syekh Suheri Abdul Faris. Ya. Ya. Kuma Allah al-Kalifu Allah syafi'i rahimahullah. Lama anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadis surata lakafatuhum. Hai. Lama anzalallah azza wa jalla minal Qur'ani hujjatan ala al-khalqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi illa hadis surata lakafa biha hujjatun lima lakafa biha hujjatan hujjatan lima al-jawabu li'anaha istamat ala anna kulan nasi ayiluna ila khasaratin ahla. Taib. Boleh ahla di sini sebagai kalau ahla ini berarti irobi sebagai apa? Boleh musanna, ya, musanna, mustasna, atau dia badal. Kalau dia badal berarti mana mubdal minhunya? Kulan nas. Berarti mansub juga. Kulan nas. Mubdal minhunya adalah kulan nas. Ya. Taib. Mu'minuna biman, itu enggak ada pilihan lain, ya. Saya pikir kalamnya ghairu mujab, ternyata kalamnya mujab dan tam. Berarti itu enggak ada pilihan lain, berarti mesti mustasna. Ya, enggak boleh badal. Ya, tapi mansub-mansub juga. Terus Wahum al-mu'minuna mu'minuna liman lalu da'iyatuna laka syai'un mu'minuna bihi yu'minuna bihi summa ya'maluna ya'maluna ala syai' ala ayyi syai'in wa ayyi syai'in wa bi ayyi syai'in ana taib. Summa awrada al-mu'allifu, kemudian al-mu'allif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membawakan qaulasy Syafi'i, perkataan al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu nisbah kepada kakeknya yang keempat. Yang keempat Syafi' namanya. Ya, namanya Syafi', buyutnya. Jadi itu enggak masalah dinisbatkan. Pengikutnya Syafi'iyah dinisbatkan kepada kakeknya. Jadi kalau antum ngeles ya, ini afwan ya, antum dibilang Wahabi, terus antum ngeles, loh kita bukan Wahabi, kalau kita dikatakan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, harusnya Muhammadiyah, gitu. Harusnya Muhammadiyah kan, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi itu kan ya nama ada salah satu nama dari kakeknya, bapaknya. Loh, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Hanbal itu nama kakeknya, nama bapaknya Muhammad, cuman tenarnya bin Hanbal langsung. Pengikutnya dinisbahkan kepada nama beliau pada nama kakeknya. Kakeknya Hanabilah, bukan Ahmadiyah. Paham kan tuh? Hanbali bukan Ahmadi. Ini enggak masalah. Ya, Nu'man bin Thabit pengikutnya dinisbahkan kepada siapa? Nama anaknya. Hanifah itu anaknya. Makanya namanya Abu Hanifah. Baik. Ya, Imam Syafi'i juga demikian. Maka enggak perlu ngeles kayak begitu. Ya, Hanbali apa namanya? Wahabi. Oh, harusnya kita Muhammadiyah gitu. Itu ya, enggak perlu ngeles kayak begitu. Malah nanti ditertawakan orang. Kayak kita enggak kenal nisbah aja. Sejarah nisbah. Ya. Yang seperti itu. Baik. Nah, ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Syafi'i ini adalah ahlul bait. Ya, Imam Syafi'i adalah ahlul bait. Ya, beliau Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Ya, Al-Hashimi Al-Qurasyi. Jadi Syafi'i itu Hashimi Al-Qurasyi. Memang bukan enggak ketemu nasabnya dengan Rasulullah, bukan di Abdul Muttalib. Tetapi di Hashim. Tidak bertemunya di Abdul Muttalib. Dan kita ketahui yang namanya Ahlul Bait adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah itu Ahlul Bait. Nah itu. Itu Ahlul Bait. Baik. Salah satu imam ya. Kata Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surati lakafatuh." Walaupun yang dibawakan oleh Ibnu Katsir di syarah atau di tafsir surat ini, redaksinya bukan ini ya. Ya. Tapi enggak masalah sama aja. Bil makna. Seandainya Allah tidak turunkan hujah kepada para hambanya kecuali surat ini saja, maka itu sudah cukup buat mereka. Ya, apalagi Allah turunkan 30 juz, 114 surat, maka hujah telah tegak. Ya. Seandainya hujah suratnya ini aja, itu hujah pun juga telah tegak kepada para hamba. Enggak ada hamba itu nanti berkilah, belum ada hujah, belum tegak hujah. Hai. Jadi yang dimaksud ya, surat ini cukup untuk hamba itu terkait has ya, anjuran hamba untuk berpegang teguh dengan agama Allah di atas keimanan, amal saleh, dakwah dan bersabar ya dalam dakwah. Itu maksudnya. Bukannya surat ini sudah mewakili 114 surat, ya enggak. Di surat ini enggak ada ayat tolak, enggak ada ayat nikah, enggak ada ayat hutang, enggak ada ayat jual beli, enggak ada ayat waris, enggak ada ayat ya, melamar, enggak ada ayat kisah-kisah para nabi. Ya. Maksudnya itu jangan dipahami, oh cukup diwakili itu. Enggak, namun anjuran untuk berpegang teguh di atas Al-Quran, sunnah, di atas agama Allah dengan iman, amal, soleh, ya, dakwah dan bersabar dalam dakwah. Itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak turunkan hujah kepada para hambanya kecuali surat ini aja, laka fathum, itu sudah cukup buat mereka. Ay, law ma anzalallahu azza wa jal minal qur'ani hujjatan alal khalqi ma'a rasulillah illa hadhihi surah lakafa biha hujjatan. Ya, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Qur'an sebagai hujjah kepada para hamba, ya, disertai dengan diutusnya Rasulullah SAW, karena dengan diutusnya Nabi itu hujjah, kata Ibnu Taimiyah. Diturunkannya Quran itu hujjah. Makanya orang kafir itu ketika mereka enggak beriman di akhirat, mereka enggak bisa ngelak kalau mereka dengar nama Nabi. Kata Nabi SAW kan, waladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, ya, wala yahudiyun wala nasraniyun, thumma la yu'minu bi, ya, thumma yamut wa huwa la yu'minu bi ila kana min ashabin nar, kan begitu. Ya. Tidak ada seorang pun dari umat ini, Yahudi, Nasrani pula, tidak pula Nasrani, yang mendengar namaku, tapi dia tidak beriman padaku. Dalam berat yang lain, walladhi ji'tu bih, dan tidak beriman kepada apa yang aku bawa risalah. Dia mati, maka dia adalah penduduk neraka. Cukup dengar nama Nabi aja, si kafir ini. Oh, ada, itu nabinya orang Islam Muhammad. Tapi dia gak beriman, udah selesai hujah. Itu udah hujah. Di akhirat dia gak bisa, ya Allah, saya dikasih udur dong, fil jahal. Ya Allah, saya kan ada syubhat di kepala saya. Ya Allah, belum tawafur surut, ada intifak mawani. Gak ada. Tawafur surut, intifak mawani, itu kasuistik, bukan pada segala kasus. Ya, artinya muqayyad. Ya, muqayyad, bukan mutlak. Ya. Nah, orang kafir selesai udah dengar nama Nabi, enggak beriman pada Nabi, udah selesai. Nah, itu diutusnya Nabi, diturunkannya Al-Qur'an itu hujjah. Itu hujjah. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, ya. Turun-menurun hujjah itu demikian. Hujjah itu enggak perlu disampaikan satu-satu orang kafir. Ya. Kalau kayak begitu antum enggak boleh memvonis orang kafir sebagai kafir. Kenapa? Karena antum belum sampaikan satu-satu. Ada orang kafir di Venezuela, ya. Mungkin enggak ada orang yang jamaah tabligh yang door to door ke mereka kan. Assalamualaikum Bapak, ya. Selamat siang Bapak, kami dari Indonesia datang ke sini dalam rangka menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang di masjid sedang ada pembicaraan tentang keutamaan la ilaha illallah, iman, amal soleh. Bersedia hadir? Enggak ada orang yang kayak gitu. Makanya kalau antum bilang dakwah itu mesti disampaikan, apa? Hujjah itu tegak mesti disampaikan ke orangnya sampai dia paham. Ya udah, ada orang kafir mati jangan diponis kafir. Ya, siapa yang nyamperin dia? Cukup dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ada, udah selesai, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah di Rad alal Mantiqin. Ya. Turunnya Al-Qur'an, diutusnya Nabi itu udah hujjah untuk hamba. Ya, baik. Maksudnya ahlul fatrah gitu, ya. Yang belum ketemu Rasul. Ya. Ahlul fatrah itu pun gak semua ya. Semisal orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka mendapati risalah Nabi Ibrahim. Ketika mereka mati sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kafir. Contoh siapa? Bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul menjelaskan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Padahal bapaknya Nabi belum ketemu Nabi kan? Boro-boro anaknya kan Nabi. Anaknya masih dalam ya, kandungan istrinya, dia udah mati duluan. Namun dia ketemu, mendapati risalah Nabi Ibrahim. Ya. Nah, yang namanya Ahlul Fatrah enggak mendapati risalah kenabian siapapun. Dan tidak menjumpai Nabi setelahnya. Maupun risalah Nabi setelahnya, itu baru Al-Fatrah, yang dia diuji nanti di akhirat, ya, bersama orang gila, orang tuli, bersama orang gila dan orang tuli iya, kalau orang buta enggak, orang buta kata para ulama cuma kehilangan dunia, tidak kehilangan akhirat, namun kalau orang tuli dia kehilangan akhirat, bisa dunia juga, Makanya kalau orang buta enggak, makanya ulama ada yang buta banyak. Kalau buta itu enggak uzur, tuli baru uzur. Nah, uzurnya di mana? Uzurnya itu di akhirat, bukan di dunia. Ya, di akhirat. Di akhirat artinya kita tidak vonis dia sebagai ya, kafir yang kekal di neraka. Nanti mereka diuji bersama orang gila dan ahlul patroh. Disuruh masuk ke neraka oleh Allah. Kalau dia gak mau, maka Allah masukkan ke neraka. Allah yang langsung perintah, dia gak mau. Gimana cuman Rasul? Allah yang langsung perintah. Kalau dia mau masuk neraka, akhirnya Allah masukkan dia ke surga. Nah, doa empat, apa namanya? Tiga ini yang disebut ya Ashabul A'raf. Itu, mereka nanti itu. Ya, diuji nanti. Tapi orang gila, jelas orang gila ya. Rufial kolam insalas. Iya. Lanjut lagi ya. Kenapa? Apa namanya? Kenapa? Lakafabi hujatan ini sudah cukup lima. Kenapa? Dia nastamalat ala anna kullan nas ayiluna ila khasaratin wa wabalin wa halakin. Karena ayat ini mengandung keterangan bahwa semua manusia mereka berada dalam kerugian, dalam wabal, dalam apa namanya? Bencana, halak, kebinasaan kecuali ya ahla hadhil awsaf. Ya, orang-orang yang memiliki sifat ini, sifat ya wahum almu'minun ila alladziina amanu. Ya, mereka orang yang beriman. Ya, mu'minuna biman? Ya. Beriman dengan apa? La budda ayakuna hunaka syai'. Ya. Beriman kepada siapa? Mesti ada sesuatu hal. Yu'minuna bihi. Beriman pada Allah. Ya. Jangan beriman ya, namun beriman pada Yesus. Nah, itu enggak dianggap. Ya. Summa ya'malun, kemudian mereka beramal soleh. Wa amilus shalihat. Wa ya'maluna 'ala ayyi syai'. Wa bi ayyi syai', mereka beramal atas apa? Dengan apa? Nah, al-jawab. Nah, faddal. Ayo Mas Yudi, coba berani baca. Ayo Mas Yudi. Monoroko. Nah. Sabilun. Nah. Terus? Sallallahu alaihi wasallam. Ah, wa hunaka tawasin bil haqqi wa da'watun ila dalika. Sa'ai sabrin. Kalau ada isim atau kalimat yang sesudah ai, berarti dia mengikuti isim sebelum ai. Gitu. Kan bisabri, berarti ai sabrin ala hada. Terus? Ala kulli ma yadullu al-khalqa dalla yadullu, aslinya dia lazim ya, walaupun dia mutaadi dengan ala yadullu ala yadullu ala gitu kan. Nah, ini boleh aja langsung ke maf'ulnya ya, ala ayadullu al-khalqa ala rabbihim ya. Terus wa yaquduhum risalati. Baik. Nah, ketika ditanya, ketika Syekh memberikan pertanyaan, mereka beramal di atas apa? Dengan apa? Al-jawab la budda ayakuna hunaka sabil. Mesti ada jalan di situ. Yaitu apa? Sunnatun Nabi, yaitu berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hunaka tawasin bil haq wa da'watun ila dah. Maka mesti ada ya berwasiat kepada kebenaran dan mendakwakan hal tersebut. Berwasiat kepada kesabaran itu sabar di atas dakwah. Maka surat ini istamalat ala kulli ma yadullu al khalqa ala rabbihim. Surat ini, surat Al-Asr ini mengandung ya, ya segala yang menunjukkan hamba menuju Rabb-nya. Wa yaquduhum ya. Qada yaqudu itu apa artinya? Membimbing mereka ya, membawa mereka. kepada ittiba risalah Nabi, untuk mengikuti risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai barakallahu fik. Nah, kemudian lihat berikutnya. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam al-Bukhari. Ya. Rahimahullahu taala. Al-Bukhari itu namanya siapa? Masa kita udah ngaji enggak tahu nama Imam al-Bukhari? Hah? Siapa? Ayat tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu al-ilmi, boleh kalau itu. Kalau min babil hikayah, babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kata Imam Bukhari, ini di kitabul ilmi dalam sahihnya ya. Bab berilmu mesti didahulukan sebelum berkata dan beramal. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ya, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah memulai itu dengan fa'lam, ketahuilah. Ya. Fa bada'a bil ilmi, maka Allah memulai di ayat tersebut dengan ilmu, qabla al-qawli, sebelum ya berkata, wal amali, dan beramal. Ini kata al-Imam al-Bukhari. Taibarakallahu fik. Nah. Ya. Jadi Imam Bukhari berdalil dengan ayat ini akan wajibnya memulai ilmu sebelum berkata dan beramal. Baik. Ya, fadal dibaca berikutnya Pak Ahmad. Kulluha syarhun wa bayan min jawabil awal ala lawan ilmu fayunabbihu taliba ilmi ala anna ilma muhimun lil ghaya hatta innahu qabla qawli wa amali faqabla Al-Abdu la ayyaka al-himmal bajila alayhi bahada al-himmu waladhi yunji bihi nafsahu bifadillahi azza wa jalla idha subida an hadhi masahidi asalatati. Naam. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syeikh ya disyarah. Tsumma dzakara qaul al-Bukhari. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menyebutkan perkataan al-Imam Bukhari rahimahullah fi sahihih. Dalam sahihnya, babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya, wa saqa qaulullah, dan beliau Imam Bukhari membawakan firman Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan beristighfarlah atas dosamu. Fabada abil ilmi qabla qaul wal amal. Ya, qabla al amal wal qaul. Maka beliau Imam Bukhari memulai dengan maka Allah memulai ayat ini dengan ilmu sebelum beramal dan berucap, allati huwa al istighfar, yang ucapan ini istighfar. Lima dzakara syekh ada. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan hal ini atau membawakan perkataan Imam Al-Bukhari ini? Jawabannya adalah di ajri anna hadhihi risalata risalatu ilmin. Ya, karena risalah ini ya adalah risalah ilmu. Ya, jadi usul salasa ini adalah pembahasan tentang ilmu. Kulluha syarhun wa bayanun lil jawabil awal. Ala wa huwa al ilmu. Semua risalah ini semuanya adalah penjelasan. Ya. Dari jawaban yang pertama. Apa? Lil wajibi al awal. Dari kewajiban yang pertama. Kan beliau mengatakan ilam rahimakumullah annahu yajibu alaina ta'allum arba' masail al-ula al-ilmu. Ya. Wajib bagi kita mempelajari empat hal, yang pertama adalah al-ilmu. Ala wa huwa al-ilmu. Ketahuilah itu adalah ilmu. Fayunabbihu taliban ilmi. Maka beliau memberikan warning, memberikan peringatan kepada para penuntut ilmu, ala annal ilma muhimmun lil ghayati. Bahwasanya ilmu itu muhim, sangat urgen. Lil ghayah. Urgennya ilmu itu pada puncak. Pada puncak yang paling terpenting. Makanya kalau kita punya ambisi, ambisi kita yang terbesar adalah ambisi untuk memiliki ilmu. Bukan memiliki harta. Terbalik. Ya, terbalik. Makanya dulu para salaf, profesi utama mereka adalah mencari ilmu. Sampingannya cari dunia. Kalau kita, kebalikannya. Cari ilmu, ya, sampingan. Cari dunia, profesi utama. Nah, kebalik kita. Makanya beda keberkahan, ya. Ya, keberkahan ya, bukan banyaknya ya. Kalau masalah banyak mah orang kafir jauh lebih banyak. Bill Gates, George Soros, siapa tuh? Jeff Bezos. Ya, itu lebih banyak lah. Bukan masalah banyak, keberkahan. Keberkahan. Nah, dengan keberkahan harta yang ada bisa mendidik anak-anak, ya. Jadi soleh-soleha. Duit banyak enggak berkah, anaknya narkoboy semua. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mana lagi tadi? Hatta innahu qabla al-qawli wal amal. Ya, hingga ilmu itulah yang diwajib didahulukan sebelum berkata beramal. Wa qabla ayastaghfira al-abdu. Al-abdu tadi baca Pak Ahmad, fa'il dari yastaghfir. Ya, bahkan sebelum sang hamba beristighfar. Mas Bambang kitabnya mana? Oh, Marwantonya kayak ini piknik. Ya. Coba WA antum nih, gimana nih anak dars? Labuda ayyalama al-il an ya'lama al-ilma al-wajib alaihi. Seorang hamba mesti mengetahui ilmu yang wajib bagi dia. Ya. Ini makanya ikhwah ya. Kalau memang kita enggak bisa belajar bahasa Arab kayak gitu-gitu, kita mesti pelajari ilmu yang wajib buat kita. Ya. Memang belajar bahasa Arab Imam Syafi'i mengatakan wajib. Ibnu Taimiyah mengatakan wajib. Ya, taruhlah kita, ya saya ambil pendapat yang fardhu kifayah ajalah gitu kan. Susah nih enggak nyantol-nyantol, enggak masuk-masuk gitu. Kan ada orang kayak gitu. Ya kan? Ya udah kita tekanin ke dia kalau begitu Anda harus ya mempelajari ilmu yang sangat penting bagi Anda pelajari. Pertama apa? Ilmu akidah. Dia enggak ada alasan, udah enggak belajar bahasa Arab, enggak belajar ilmu akidah juga. Nah, ini mesti ilmu akidah yang mengenalkan dia kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma sifat Allah. Ini secara bertahap tentunya, secara bertahap. Yang kedua, ilmu tentang fikih ibadah di sehari-hari. Ya. Toharoh dia, sholat dia, kalau masuk bulan Ramadan, ajarin tentang, dia mesti berilmu tentang puasa Ramadan, kalau dia mau haji umrah, dia mesti belajar tentang haji umrah. Pokoknya fikih ibadah dia sehari-hari, dia mesti berilmu ini. Ya. Nah yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan profesi keduniaan dia. Kalau dia pedagang, dia mesti tahu fikih dagang, jangan asal-asalan. Ya. Kalau dia pegawai, dia mesti tahu bagaimana norma-norma pegawai. Dan ilmu tentang bagaimana dia dengan keluarganya. Dan muamalah dengan masyarakat. Adab-adab. Nah itu yang wajib dipelajari. Kalaupun memang dia susah belajar ilmu. Bahasa Arab, usul fikih, mustalah hadis. Ribet dia pelajari, ya udah pelajari yang itu. Ya. Nah, itu wajib. Hadal ilmu huwa alladhi yunji bihi nafsah. Ilmu inilah yang akan menyelamatkan diri dia bifadlillahi, tentunya dengan karunia Allah azza wajal, idza suila an hadhil masailah tsalatsa, apabila dia ditanya tentang tiga permasalahan ini. Pak Syekh, ini sudah dibaca belum? Belum. Nah. Padahal dibaca sini. Apa? Nugroho, Nugroho. Kencengin dikit suaranya. Sejak nikah suara antum jadi pelan. Nah. Ini yubayyinu laka, udah selesai. Salah satu usul hadihi wal masailu. Boleh juga salah satu usul maf'ul dari yubayyin. Karena ini ada komanya ini yang bikin ambigu ya. Ya Pak Ujang, ada komanya ini yang bikin ambigu. Seharusnya yuridu ayyubayyina salah satu laka salah satu usul. Begitu aja langsung, enggak perlu ada koma. Ada komanya ini yang bikin enggak jelas. Terkadang ini dari percetakan ya. Lanjut. Al-Furqan. Itu dari An-Nuniyah itu. Ya. An-Nuniyah, qasidah Nuniyah. Mutahadlik, mutahadlikun. Hadayan. Terus? Qatilun. Bima yuzalu al-jahlu naibul fa'il. Bima yuzalu al-jahlu qala nasun al-Qur'an wa sunnati man dhalladhi yashiduka wa yubayyinuka qala wa qabidu dhaka alimu awa qala wa laysa huwa kullu mutasibu al-qur'ani wa lakinnahu al-alimu awa qala alladhi wa syekh rahimahullah ta'ala dan syekh rahimahullah ta'ala syekh Muhammad bin Abdul Wahab yuridu an yubayyana laka salasatal usul, beliau hendak menjelaskan kepada anda salah satu usul ini ya, wal masaila al muta'alliqata biha, dan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan salah satu usul ini. Fa akkara laka ahamiyatal ilmi, maka beliau menegaskan ya urgensinya ilmu kepada anda biqaulihi, dengan ucapan beliau fi masaqo anil Bukhari, ketika beliau mengutip ucapan al-imam al-Bukhari, babun al-ilmu qablul qawl wal amal, al-ilmu qablun wala syakka, ilmu itu mesti sebelumnya Ini enggak diragukan lagi. Ya, wa li hadza qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ya di Qasidah Nuniyah itu ada syarahnya, syarah Syekh Shalil Fauzan ya, tapi saya belum punya ya. Saya baru punya syarah Syekh Al Haras. Ya. Dua jilid kalau syarah Syekh Shalil Fauzan. Saya belum tahu satu jilid atau dua jilid. Satu jilid ya. Tipis. Saya belum punya. Kalau nanti saya mau belilah. Kalau enak kita bacain itu. Ya, wa ma ahsana maqal, dan sungguh baik. Alangkah baiknya apa yang beliau katakan? Kata Ibnu Qayyim, wal jahlu da'un qatilun wa syifa'uhu. Kebodohan adalah penyakit yang membunuh dan penawarnya, obatnya adalah amrani bitarkibi wa muttafiqani. Dan obatnya adalah dua hal dalam susun, dalam susunan yang keduanya disepakati. Ya. Apa itu? Nasun minal Qur'ani au min sunnatin. Yaitu nas dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa tabibu dzakal alimu ar-rabbani. Dan dokternya, dokter dari pengobat dari penyakit yang membunuh itu, yaitu kejahilan, adalah alim rabbani. Ya, alim rabbani itu sering dijelaskan oleh para ulama, yaitu alladzina yu'allimuna as-sighar qabla al-kibar, yaitu yang mengajarkan ilmu dari yang kecil-kecil sebelum yang besar. Runut, ya, runut. Yang mengajarkan ilmu runut itu alim rabbani. Wal ilmu aqsamun salasun malaha min rabi'in wal haqqu dhu tibyan. Ilmu itu jenisnya ada tiga, enggak ada yang keempat. Ya. Ya, dan kebenaran inilah ya, milik dari tibyan yang memberikan penjelasan. Itu handphone siapa tuh? Pak Majid. Oh, handphone jadul ya beliau ya. Oh iya, handphonenya masih zaman dulu itu. Pak Majid, itu handphone iPhone-nya bunyi itu. Masih ada handphone kayak gitu ya. Itu berapa harganya? 75.000. Ya. Terus mana lagi tadi? Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'li wa kadzalikal asmaul rahmani. Ilmu tentang sifat-sifat Allah, ya, sifat uluhiyahnya, fi'liyahnya, ya. Dan demikian pula asma, ya, nama-nama Allah dari rahmani, yang maha rahman, ya. Ilmu tentang sifat-sifat Allah, sifat rububiyahnya, uluhiyahnya. Wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuh. Ya, amar, perintah, larangan ini dalam ilmu fikih ini yang merupakan agamanya. Jazauhu yaumal ma'adi asani, dan juga tentang jazauhu, balasannya ilmu ini pada hari kebangkitannya, ma'ad yang kedua. Ya. Wal kullu fil Qur'ani was sunnani, semuanya itu terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Allati, yaitu yang ja'at anil mab'usi bil furqani, yang datang dibawa dari sang mab'us. Siapa ini sang mab'us? Rasulullah SAW yang diutus dengan membawa furqan, pembeda Al-Qur'an. Wallahi ma qala mru'un mutahadlikun bisiwahuma illa minal hadayani. Ya, kata Ibnu Qayyim. Itu kan diakhiri itu oleh huruf nun semua. Makanya nuniyah. Dan demi Allah, tidaklah yang dikatakan oleh seorang yang mutahadlikun, yang ngaku-ngaku berilmu, kalau obat dari kebodohan bisiwahuma, selain dari dua hal tadi, dari Quran dan Sunnah tadi, dia mengatakan ada ilmu itu obatnya ada selain dari Quran dan Sunnah. Illa minal hadayani. Melainkan orang ini hanya ngigo, mengigau. Ya. Wa bayyana rahimahullah annal jahla da'un qatilun. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di sini kebodohan itu da'un qatilun, penyakit yang membunuh. Ya. Baik. Ya. Nabi SAW mensifati ya, jahil itu sebagai penyakit 'i wa syifa'u as-su'al. penawaran adalah bertanya, nanya kepada alim rabbani. Lakin bima yuzalul jahlu, namun dengan apa kebodohan itu dapat dihilangkan? Qala kata Ibnu Qayyim, nasun minal Qur'ani aw min sunnatin, yaitu dengan nas ayat Al-Qur'an atau redaksi hadis dari sunnah. Man dzalladzi yursyiduka wa yubayyinu lak, terus siapa yang membimbing Anda, menjelaskan kepada Anda makna dari Qur'an, makna dari sunnah? Tabibun zakal alimu rabbani, tabibnya ialah, tabib dari hal tersebut adalah alim, seorang alim rabbani. Walaysa huwa kullu muntasibin lil ilmi, ya. Atau antum boleh baca walaysa huwa kullu muntasibin lil ilmi. Kullanya itu khobar, laysa huwanya domir fasl, ya. Maka tidak semua orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, yang disandarkan kepada ilmu, dia jadi tabibnya. Enggak semua. Karena banyak orang yang berilmu sampai doktor keblinger. Nah, enggak layak membimbing, malah membinasakan. Ada enggak ada. Kuliah sampai doktor malah bilang semakin panjang dia kok semakin goblok katanya. Nah, itu keblinger itu. Walakinnahu al-alimu ar-rabbani, namun tabibnya adalah alim rabbani. Alladzina wasafahumullahu fi surati Ali Imran, yang Allah sifati alim rabbani tersebut surah Ali Imran biqaulihi azza wajal, dengan firman-Nya, walakin kunnu rabbaniina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya, namun jadilah kalian sebagai rabbani, ya, dengan, ya, kalian ajarkan pada umat dari apa yang telah kalian pelajari dari Quran dan Sunnah, dan apa yang kalian, ya, tadrusun, yang kalian pelajari dari Quran dan Sunnah juga. Tsumma bayyana, kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, al-ilma allati tas'a ilaih, yang Anda tempuh. Mahwa ilmu apa itu? Faqal, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadzalikal asma'ul rahmani. Ilmu tentang sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah, demikian pula nama-nama Allah yang Maha Rahman. Kata Syekh Hadis Syamalat at-Tauhid, maka ilmu ini mencakup tauhid. Tauhid apa? Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Baik. Nah. Syekh Yusuf, coba baca, faddal. Yani al-fikha, yani itu fi'il mudhari. Al-fikha, maf'ul. Al-amru wan-nahyu. Boleh. Al-fikha, al-amra wal-nahya wal-ahkama wal-halala wal-haram. Terus? Hada ma'umuhi wa hada manfiyun anhu. Hada if'alhu. Wa zaka la tam'alhu. Hada al-nawru al-tahiyu minal ilmi al-na'fi. Duma al-tahiyu qala wa jazamuhu yawman ma'adillahi. Alladhi huwa al-ilmu bima yakuru. Yaqulu, bukan biqauli, yaqulu. As-sayyidu wa yaqulu, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali, wal-ilmu idha kana qabla al-qawli wal-amali, burika. Ya, burika. Jibala. Najatin. Baik. Ya. Summal ilmu asani. Kemudian ilmu yang kedua itu apa? Al-amru wa nahyu alladhi huwa dinu. Ya. Amar, perintah, larangan yang merupakan agamanya. Ya, ini al-fikha, yaitu fikih. Al-amru wa nahi wa lahkam wa halal wa haram, itu ya. Perintah, larangan, hukum-hukum halal haram. Hada ma'murun bih. Ini semua diperintahkan. Wa hada manhiun an. Ini dilarang. Hada if'alhu. Ini lakukanlah. Wa dhaka la tafhalu. Ya, yang ini jangan kau lakukan. Hada nau'u tsani minal ilmi an-nafi'. Ini jenis kedua dari ilmu yang bermanfaat. Summa salis, kemudian yang ketiga apa? Wa jazahu yaumal ma'ad yasani. Balasannya pada hari ma'ad. Ya. Hari ya, hari kebangkitan yang kedua, alladzi huwa al-ilmu bima yakunu yaumal qiyamati. Ya, yaitu ilmu tentang apa yang terjadi pada hari kiamat, wa wasailu dzalik, dan ya, jalan wasilah menuju hal tersebut. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, al-ilmu qabla qawli wal amal, fal ilmu idza kana qabla al-qawli wal amal burikan sahibihi bil qali. Ya. Ilmu apabila ya, dia didahulukan sebelum berkata dan beramal, maka akan diberkahi bagi orang yang mengamalkan ilmu tersebut, walaupun dia mengamalkan sedikit. Burika diberkahi. Makanya antum kalau disebut burik, jangan marah. Diberkahi. Tergantung bahasanya. Burika, ya kak? Nah. Baraka yubariku fa'ala yufa'ilu. Kalau sigohnya itu kan lil ma'lum, bina lil ma'lum. Kalau bina lil majhul, maka baraka burika. Burika, burik, ah itu. Kalau disebut burik jangan marah ya. Didoakan tersebut ente burik, ah berarti ente diberkahi. Burik, ente burik, mending ya bahasa Arabnya. Hah? Mending kalau burik itu. Berarti diberkahi lo, gitu. Ya, diberkahi lo, ah gitu Pak Masjid. Dan marah. Wa in kana al-amalu wal qawlu qabla al-amal. Nah, apabila amal dan berkata ternyata sebelum berilmu. Farubbama al-amalu wal qawlu qabla al-ilmi. Sebelum berilmu amal duluan. Farubbama kanatil amalu wal aqwalu jibala. Nah, bisa jadi amalnya, ucapannya itu bagaikan gunung-gunung banyak. Walakinnaha laysat ala sabili najatin. Namun dia tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena tidak dilandasi oleh ilmu. Ya. Nah. Ana. Itu tepat dong, Syekh Abdul Rahman. Wa يا حبذا نوم الأقياس وإفطارهم كيف يبقون كيف يبقون سهر الحمقى وصومهم ولا مثقال ذرة من بر مع التقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجع من أمثال الجبال إبادة من المقترين يقول يا حبذا يتمنى نوم الأقياس من هم الأقياس الجواب إن لله عبادا فطنا هؤلاء هم الأقياس الأحياء قلوبهم وقولهم صحيحا يقول يا حبذا نوم الأقياس وإفطارهم وهم أهل العلم الأقياس نام والحمقى على كلام أبي الدرداء رضي الله عنه سهروا ليلهم في صلاة لكن هؤلاء لا يستهون عند أبي الدرداء رضي الله عنه مع أولئك لأن أولئك عبدوا الله عز وجل على الجهل وهؤلاء عبدوا الله بعبادة بعبادات قليلة ولكنها مع علم وبصيرة فكانوا أعظم أجرا حيث قال ولا مثقال ذره من بر مع تقوى ويقين أرجو أفضل وأرجع من أمثال الجبال عبادة من المبتلين. لهذا نقول العلم في غاية الأهمية ويبدأ به قبل أي شيء خاصة العلم Nah, pokoknya isim yang terletak setelah khosotan itu maf'ul bih. Takdirnya akhussuhu khosotan. Khosotan itu kan maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Nah, dia punya amil. Amilnya mahdzuf. Akhussu khosotan. Nah, al-ilma maf'ul dari amil khosotan yang mahdzuf tadi. Paham enggak sini? Ya, ngerti ya? Jadi isim yang terletak setelah khosotan itu maf'ul bih. Mana amilnya? Ya amil dari si khosotan. Yang namanya maf'ul mutlak jelas amilnya mahdzuf. Antum mengatakan syukron, ada amilnya. Asykuruka, afwan. Ya. Ini li taukid li amilihi kan begitu. Nah, isim yang terletak setelah khosotan adalah maf'ul bih. Ini ya. Ini kaidah ini di buku-buku nahwu dasar memang enggak ada. Ya, di Ajrumiyah, di Mutamimah itu enggak ada. Namun di buku-buku lanjutan yang ada. Terus khosatan al-ilm alladhi yusahhihu al-ibad wa yusahhihu al-aqidata wa yusahhihu al-qalba wa yaj'alu al-mar'a fi hayatihi yasiru ala bayyinatin wa wifqa sunnati ar-rasul bi bayyinatin wa wifqa sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa laysa ala jahalati. Nah. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Wa li hadza rawa al-Imam Ahmad fi Zuhdi, kitab Zuhud." Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud. Wa Abu Nuaimin juga Imam Abu Nuaim meriwayatkan. Ya. Di Hilyah ya. Wa jama'atun dan sekelompok ulama an Abi Darda meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa Abu Darda berkata, "Ya habbaza itu ini." Apa kalau bahasa kita alangkah bagusnya gitu ya. Ya, naumul aqyas tidurnya orang-orang yang qais. Orang-orang yang cerdas, yang berilmu. Wa iftaruhum dan tidak puasanya mereka. Ya. Kaifa yaghbununa saharal hamqa wa saumahum? Gimana ceritanya mereka bisa tertipu dengan bergadangnya orang-orang bodoh dan puasanya mereka. Bergadangnya orang-orang bodoh artinya orang-orang bodoh tahajud. Gimana mereka bisa tertipu? Enggak tertipu mereka. Wala misqalu darratin min burrin. Nah, maka sungguh sebesar biasanya diterjemahkan sebesar biji sawi ya. Pokoknya sedekah dari tepung, dari gandum yang sedikit dari orang yang berilmu. Ya. Ma'at taqwa wa yakinin, tentunya dengan ketakwaan dan keyakinan, keikhlasan. A'dhamu itu lebih besar, wa afdalu lebih utama, wa arjahu lebih unggul min amsalil jibali ibadatan minal muqtarin. Ya. Itu lebih unggul daripada semisal gunung, ibadah sebesar gunung dari kalangan orang-orang yang tertipu, yaitu orang-orang bodoh tadi. Ya. Kata Yaqul, kata Abu Darda, ya habbadza ya tamanna naumul aqyas. Man hum al aqyas? Ya. Ya tamanna. Beliau di sini apa namanya? Ini bisa akan berangan-angan. Bahwa tidurnya orang-orang yang pintar. Siapa itu orang-orang yang aqyas yang pintar? Al-jawab inna lillahi ibadan futonan. Ini sebenarnya jawaban ini dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan punya syair itu. Inna lillahi ibadan futanan tarakud dunia wa khaful fatana wa khaful fatina nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wa takhadu salihal a'mali fiha sukuna. Kan begitu Imam Syafi'i. Ini tenar sekali ini syair dari Imam Syafi'i ini. Ya, kata Imam Syafi'i, Allah memiliki para hamba yang cerdas. Siapa itu? Tarakud dunia. Yang mereka meninggalkan dunia. Dan mereka takut terhadap fitnah. Ya. Nadharu fiha. mereka melihat kepada dunia, falam na'alimu, atau mereka memperhatikan dunia, maka tatkala mereka mengetahui annaha laysat bihayyin wa tana, bahwa dunia itu enggak layak buat orang yang hidup dijadikan sebagai tempat tinggal, ja'aluha lujjatan wa takhadhu salihal amali fiha sukuna, mereka menjadikan dunia itu sebagai samudra aja, dan mereka menjadikan amal-amal saleh sebagai kapal-kapalnya. Nah, haulai humul aqyas wal ahya'u, merekalah orang-orang yang cerdas, yang hidup. Qulubuhum wa uquluhum sahihatun, qalbu mereka, akal mereka semuanya sahihah, semuanya jernih waras. Yaqul Ibnu Qayyim, apa Abu Darda mengatakan, ya habdza naumul aqyas wa iftaruhum, ya, angka bagusnya tidurnya orang yang berilmu dan tidak puasanya mereka. Wahum ahlul ilmi, mereka adalah orang-orang berilmu. Ya. Al-aqyas namu, orang-orang yang berilmu tidur. Walhamqa, dan orang-orang yang bodoh, ala kalamnya Abu Darda, saharu lailahum fi salatin. Dan orang bodoh kata Abu Darda itu, ya, mereka begadang menghidupkan malam mereka dengan sholat. Lakin haulai la yastawuna inda Abu Darda. Orang berilmu tidur, orang bodoh ibadah. Namun kata Abu Darda, mereka enggak sama. Maulaika dengan mereka. Lianna ulaika abadullah ala jahlin. Karena orang bodoh beribadah pada Allah di atas kebodohan. Waha ulai abadullah biibadatin qalilatin. Sedangkan orang berilmu beribadah pada Allah dengan berbagai ibadah yang sedikit. Lakinnaha ma'a ilmin wa basiratin. Namun ilmu yang sedikit dilandasi oleh ilmu dan basiroh, pemahaman yang kuat. Fakanu a'dhama ajran. Maka kalau begitu yang berilmu lebih besar, ya, pahalanya. Makanya ikhwah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak akan sama amalannya dengan amalan kita. Yang Nabi mengatakan rata subuh ashabi. Jangan kalian celak sahabatku. Ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, enggak akan disamai sedekah mereka satu mut. Satu raukan gandum, beras, korma, gak akan bisa disamai oleh sedekah kita, walaupun sedekah emas pakai, ya, sebesar gunung Uhud sekalipun. Kenapa? Sahabat Nabi adalah orang-orang yang memahami Quran dan Sunnah langsung dari sumbernya. Ya, berilmu. Baik. Hai suqal, dimana Abu Darda mengatakan, la misqalu daratin min burrin. Ya, sedekah biji gandum yang sangat sedikit dari orang berilmu disertai dengan ketakwaan dan keyakinan, a'dhamu wa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ibadatan minal muqtarin. Itu lebih besar, lebih afdal, lebih unggul dibandingkan dengan ibadah sebesar gunung-gunung, jibal, bukan jabal, jibal. Berarti gunung-gunung. Ya, yang dipersembahkan oleh orang-orang yang bodoh, yang tertipu. Walihada naqulu, oleh karena itu kita katakan, kata Syekh, al ilmu fi ghoyatil ahamiyati, ilmu itu pada puncak urgensi. Ya. Ilmu itu adalah hal yang paling penting. Yubda'u bihi qabla ayyi syai', qabla ayyi syai'. Ya. Dimulai dengan ilmu sebelum segala hal. Ya, dunia juga gitu. Ya, mau servis mobil mesti tahu ilmunya. Ya, Pak Majid, ya, main servis aja. Bongkar aja punya ilmunya. Antum nih yang bilang saya nih, coba bongkar mobil. Saya aja gak bisa bongkarnya. Apalagi pasangnya. Bongkarnya aja gak tahu. Ada ilmunya juga. Ya. Taib. Khosotan al-ilman ladhi yusahiha al-ibadah. Terlebih khusus ilmu yang di situ, ya, membetulkan ibadah kita. Yusahiha wa yusahihu al-aqidata. Membetulkan akidah kita, qalbu kita, wa yajalul mar'a fi hayati yasiru ala bayyinah, dan menjadikan seorang hamba di kehidupannya dia berjalan di atas bayyinati wifqi sunnatir rasul, di atas kejelasan yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayyinatin wifqi sunnatir rasul, itu aja bacanya. Yang sesuai dengan sunnah Rasul, walaisa ala jahalatin, tidak di atas kebodohan. Sudah jam berapa ini? 8. Masih bisa ditanjut enggak? Ilam rahimakumullah anna yajibu ala kulli muslimin. Hah? Cukup. Hah? Oh, Pak Ahmad sudah nyerah. Ya, kalau gitu kita akhiri dulu ya. Ya, terpadal, silakan. Siap di majlis.